الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الإمام سعد رحمه الله في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليمها بتعليم الله لها وهدايتها لها. الإمام سعد رحمه الله mengatakan di dalam penciptaan lebah ini, lebah itu apa? Hewannya kan. Nah, di dalam penciptaan lebah ini yang Allah ciptakan makhluk yang kecil, ya, alati hadahullah hadil hidayah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah petunjuk kepada makhluk ini dengan beberapa macam petunjuk. Wa yasurru lahal murai, sehingga membahagiakan orang yang beternaknya, yang menjaganya, yang memeliharanya. Umarraju ila buyutiha litaslatha bita'amillah bita'alimillah laha. Kemudian kembali lagi ke sarangnya yang dia bikin sendiri atas ta'limillah, semuanya atas apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Wa hidayatuhu laha, apa yang Allah bimbing kepada makhluk tersebut. ثم يخرج من بطنها هذا العسل اللذيذ, maka keluarlah air madu yang lezat dari hewan ini, mukhtalifun alwan, warnanya berbagai macam, warna ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam. Ada yang apa lagi? Putih. Ya, madu itu macamnya banyak, jenis warnanya banyak. Bihasab ikhtilafi ardiha wa mura'iha, tergantung daerahnya dan ladangnya. Ladang maksudnya nektar bunganya yang diminum apa. Kalau bunga pohon habasauda, ya habasauda makin kuat, ya. Fi shifa'un linnas min amradin adidah, pada madu tersebut terdapat syifa, obat bagi manusia dari berbagai macam penyakit. Hadza dalilun ala kamal inayatillah ta'ala, ini menunjukkan kesempurnaan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Wa tamam lutfihi bi'ibadihi, dan kesempurnaan kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa anna alladhi la yanbaghi yuhibbu ghayrahu wa yuhibbu ghayrahu wa yadhu siwah. Sehingga tidak pantas bagi manusia mencintai, meminta, berdoa, beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang kemarin disebutkan minuman juga dari hewan, hewan ternak. Kalau kemarin dari hewan ternak, dari unta, sapi dan domba atau kambing. Apa yang dijadikan minuman dari hewan ternak? Susu, air susunya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan apa? Dari buah-buahan, dari kurma dan anggur, yang pada dasarnya kata Ibnu Katsir rahimahullah dalla ala ibahati syar'an qabla tahrim, menjadikan anggur dan kurma jadikan sebagai minuman keras. Ini sebelum pengharaman, sebelum diturunkannya apa? Pengharaman. Karena di sini lafadznya sakara. Ya, wa min samaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sakara. Yang kalian jadikan dari anggur dan kurma itu sebagai minuman mabuk. Ini sebelum diturunkannya apa? At-tahrim, ya, pengharaman terhadap minuman yang memabukkan. Nah, warizqan hasana, dan sebagai rizki yang baik. Ya, khamr itu kalau sudah lewat 3 hari 3 malam maka jadi khamr. Kalau misalkan jus kurma dengan jus apa anggur, kalau masih 1 malam atau sehari, maka tidak memabukkan. Boleh jadikan minuman, ya boleh. Namanya apa? Nabil. Dan itu sebagai pengobatan. Ya, nabil itu juga sebagai pengobatan. Ya. Kemudian di sini Allah sebutkan madu juga jadikan sebagai minuman. Ya. Atau kemarin juga disinggung ya oleh Imam Katsir rahimahullah. Wa kadza hakum sa'il al-ashrib al-muttakhidha min al-hintash sya'ir wadhru al-'asal. Minuman yang terbuat dari gandum, biji-bijian, jagung, kemudian madu juga bisa dijadikan sebagai minuman keras, dan ini haram jelas, ya, karena ibrahnya adalah syakr, ibrahnya adalah memabukkan, dan ini haram jelas. Dan jenis minuman yang lainnya adalah dari minuman anggur, minuman madu. Ini juga batasannya 3 hari. Lewat dari 3 hari 3 malam maka akan menjadi apa? Memabukkan. Kalau dia jus dan dia simpan madunya 1 hari 2 hari, nah, labas, tidak mengapa. Itu namanya nabil. Ya. Ini juga fihi syifaun linnas. Nah, pada madu tersebut terdapat obat bagi manusia. Karena pernah terjadi zaman Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, jaa rajulun ila Rasulullah SAW. Pada suatu hari datanglah salah seorang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang sakit perut. Inna ahi istadlaqa batna faqala rizkihi asalan fasaqahu asalan thumma jaa faqala ya Rasulullah saqaitu asalan fama zada illa istitlaqan. Pada suatu hari seorang mengadukan kepada Rasulullah SAW perutnya ada gangguan, ya, mencret atau yang semisalnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iskihi asalan, minum madu. Iskihi asalan, minum madu. Kemudian setelahnya, setelah minum madu, ya datang lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah minum madu, air madu, tetapi malah nam istitlah, tambah mencret, tambah keluar kotorannya. Ini kalau kita sekarang disebut dengan detok, ya, dikeluarkan kotorannya. Yang kedua dijawab oleh Rasulullah SAW, idhab fisqihi asalan, minum lagi. Coba ini dosis, bertambah dosis yang kedua, ya, sehingga nah yang bermasalah itu adalah perutnya, bukan madunya. Karena Rasulullah SAW mengulang kedua kalinya, iskih asalan, minum lagi. Fadhahaba fasaqa, ya, thumma jaa faqala ya Rasulullah, nah datang lagi yang ketiga kalinya, ya Rasulullah aku sudah minum madu, famazal illa istitlaqan, ya kok malah tambah parah sakit perutnya, ininya, detoknya, keluarnya kotoran tersebut. Nah, ya disuruh lagi oleh Rasulullah SAW, tahapan ketiga dari dosis, ya, bertahap, bertahap, bertahap, penyembuhan juga bertahap, ya, karena nanti yang keempat kali dia sembuh. Yang keempat kali orang ini sembuh. Coba lihat, ya, namanya pengobatan itu enggak instan. Mau dibayar berapapun, ya, omong kosong itu. Enggak ada yang langsung, proses butuh waktu tahapan. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu wa kadzab batnu akhik, idhhab fasqihi asal. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, maha benar Allah dan dusta perut saudaramu. Karena apa? Perut saudaranya sakit, memang harus keluar kotorannya. Proses penyembuhan itu enggak langsung enak. Enggak semua proses penyembuhan itu dengan proses enak. Karena sini sakit lagi atau mencret lagi. Nah, telah dusta perut saudaramu. Artinya memang perutnya memang parah. Sehingga tahapan pengobatannya apa? Butuh bertahap, butuh waktu. Idhab fasqi asalan. Pergi lagi kamu. Kasih minum air madu. Lihat, tiga kali. Ini yang keempat kalinya. Fadhahaba fasaqah fabari. Ya, dia pulang kemudian diminumkan lagi dan langsung sembuh. Ini kadang pasien atau orang sudah curiga aja. Subhana sendiri minum madu awal-awal dulu apa sering seperti itu. Sekarang alhamdulillah juga enggak. Ya dulu memang setiap kali minum madu apa keluar sama. Ya karena apa kotoran dalam tubuh kita banyak. Kalau zaman sekarang zat pengawet, zat ini, zat itu. Nah, dan proses seperti ini biasa. Ya, kotoran-kotoran dalam tubuh memang harus dikeluarkan. ya. Nah, sehingga ketika proses yang keempat kali atau mungkin yang kesekian kali, ya nggak apa-apa, ya. Nah, ini pun kita rasakan, alhamdulillah. Ya, yang dulunya memang setiap kali minum madu itu apa, selalu buang air besar, ya karena apa, kotoran dalam pencernaan kita sudah kotor, ya. Nah, dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan asyifa fi thalatha, inti dari pengobatan itu ada tiga. Yang pertama adalah berbekam, yang kedua adalah minum madu, ya minum madu atau minum air madu, yang ketiga adalah kay dengan api, wa anni wa anha ummati anil kay, aku melarang umatku dari al kay. Nah, dan kalau seandainya ada pengobatan, yang paling bagus untuk kalian adalah yang pertama adalah berbekam, yang kedua adalah minum madu, yang ketiga adalah nam, yaitu dengan K. Nah, dalam hadis yang lainnya Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisyifa'in, hendaklah kalian menempuh jalan dua penyembuhan. Yang pertama dengan minum air madu, yang kedua dengan membaca Al-Quran, baik dengan diruqyah atau dibaca. Nah, ini penyembuhan dalam Islam. Sempurnanya agama Islam sudah diberikan kesempurnaan sampai masalah kesehatan. Di dalam hadis yang lainnya, man la'ikal asal thalatha ghadawat fi kulli syahr lam yusibhu 'azimun minal bala. Barang siapa yang minum air madu, ya pada fi kulli syahr, setiap bulannya, ya, mungkin kalau yang jual madu ya setiap hari, ini setiap bulannya saja, kata Rasulullah SAW, lam yusibhu 'azimun minal bala, dia tidak akan terkena penyakit yang kronis, penyakit yang gawat. Nah, alaikum bisan wassanut, minumlah kalian sana dan sanut. Fa'inna fihi masyifa min kulli da' illa sam, pada keduanya ada obat dari segala penyakit kecuali kematian. Sana sanut dikatakan oleh sebagian ulama adalah madu, ya adalah madu. Ini dari pendapat yang lain, ada pendapat yang lain tentang masalah sana dan sanut, itu dibeberkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah nam di dalam Tibun Nabawi. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sungguhnya ada kisah-kisah seperti ini, yang demikian itu, ya, bagaimana Allah memberikan ilham kepada An-Nahl, yaitu lebah, ya, bikin sarang dan menghasilkan madu sebagai obat. Nah, bukan itu aja, lilinnya juga bisa dijadikan sebagai komoditi barang jual beli. Ini semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, ayatan liqaumi yatafakkarun. Terdapat ayat kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah mengatur, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang demikian sudah sepantasnya manusia untuk bersyukur kepada Allah yang maha kuat perkasa, mengatur atas segala sesuatunya, memberikan nama apa-apa yang dibutuhkan oleh hambanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hambanya bermaksiat, ya berpaling, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Itulah kebesaran Allah, luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.